Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas isim berdasarkan jenis. Jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwa isim adalah salah satu unsur penyusun kalimat, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk isim, yaitu isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenis itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar secara bahasa artinya laki-laki. Adapun secara istilah, yaitu setiap kata benda yang digunakan atau yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Secara sederhana bisa pula kita maknakan sebagai semua nama manusia laki-laki atau nama benda yang tidak mengandung huruf tamar butoh, maka ia termasuk isim mudzakkar. Misalkan untuk nama laki-laki, Ahmad, Zaid, Yusuf, Nuh, Ibrahim, Harun, Musa, Muhammad, dan semua nama laki-laki itu adalah isim mudzakkar. Untuk kata benda, mungkin kita akan sedikit bertanya, bukankah kata benda itu tidak memiliki kelamin? Maka jawabannya adalah bahwa istilah mudzakkar di sini tidak hanya mengacu pada kelamin, tetapi juga pada setiap kata benda yang tidak memiliki tamar butoh, maka diisi mudzakkar. Jadi setiap kata benda yang tidak memiliki tamar butoh diisi mudzakkar. Contohnya kitabun, buku, kolamun, pulpen, saubun, baju, dan setiap nama benda yang tidak mengandung huruf tamar butoh, maka dia digolongkan ke dalam isim mudzakkar. Contohnya adalah misalkan masjidun, masjid, dan babun, pintu, maka ini adalah contoh-contoh untuk isim mudzakkar. Yang kedua adalah isim muannas. Secara bahasa muannas artinya perempuan atau wanita. Adapun secara istilah, yaitu setiap isim yang digolongkan ke dalam jenis wanita, kayak disebut dengan isim muannas. Secara sederhana dapat kita definisikan sebagai semua nama wanita atau setiap isim yang mengandung huruf tamar butoh, maka di isim muannas. Contohnya misalkan nama wanita Aisyah, Khadijah, Fatimah, kemudian nama benda Jami'ah, Universitas, Madrasah, Sekolah, dan Mirwahah, Kipas Angin. Semua contoh tersebut ada tamar butohnya. Dan memang salah satu ciri isim mu'annas adalah adanya ta marbutoh. Seperti itu. Catatan penting yang harus kita ketahui, misalkan ada nama wanita yang secara zahir dia mudzakkar. Contohnya Hindun. Di situ Hindun tidak mengandung ta marbutoh. Tapi kita tahu bahwa Hindun ini adalah nama yang digunakan untuk wanita. Maka Hindun ini termasuk sebagai mu'annas. Meskipun secara lafaz atau secara zahir dia terlihat seperti mudzakkar. Kemudian contoh lain, Usama, secara lafaz dia seperti mu'annas karena ada tamar butohnya, kan, tapi secara hakikat Usama ini digunakan sebagai nama laki-laki, maka dia termasuk mudzakkar meskipun secara zahir dia seperti mu'annas. Simpulan yang dapat kita berikan untuk bab ini, pembahasan ini, yaitu setiap isim yang mengandung tamar butoh, maka isim itu mu'annas. Kemudian yang kedua, setiap isim yang tidak mengandung tamar butoh, maka isim itu mudzakkar. Kemudian yang ketiga, setiap nama orang yang digunakan untuk laki-laki, maka termasuk mudzakkar, meskipun secara zahir atau secara lafaz mu'annas. Begitupun setiap nama orang yang digunakan untuk wanita, maka termasuk mu'annas, meskipun secara zahir mudzakkar. Sebagai tambahan, setiap nama negara, misalkan Indonesia, Malaysia, kemudian Iran, Irak, Afghanistan, Filistin, dan sebagainya, itu termasuk dalam isim mu'annas. Dan nanti juga akan kita dapati bahwa tidak semua yang tidak mengandung tamar butoh dalam mudzakkar. Karena nanti akan kita dapati contoh-contoh yang tidak mengandung tamar butoh tetapi mu'annas. Kan tapi pembahasan tersebut cukup panjang, jadi tidak kita bahas di sini. Adapun di sini kita berusaha untuk mengenal secara dasar isim mudzakkar dan isim muannas. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.